sudah jatuh ditimpa tangga pula. Solo norong orang ni dong aku ronan ni KPK. Nunga dibutoi bapua na lagi susah laus tuh dongan orang. Apa?